Halaqah yang ketujuh, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Beliau mengatakan, apabila engkau wahai pembaca, wahai pendengar, mengetahui bahwasanya Allah menciptakan dirimu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, kata beliau, bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Seseorang tidak dinamakan beribadah kepada Allah kecuali apabila dia mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam ibadah tersebut. Apabila seseorang mengaku beribadah kepada Allah tetapi dia tidak mengesakan Allah di dalam ibadah tersebut, artinya selain dia beribadah kepada Allah juga menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal, maka ini tidak dinamakan dengan ibadah. Oleh karena itu beliau mengatakan, ibadah dinamakan ibadah apabila kita bertauhid, hanya mengesakan Allah di dalam beribadah. Kemudian beliau mengatakan, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali apabila ada taharah, ada bersuci. Apabila seseorang misalnya melakukan salat, ruku, sujud, berdiri, tetapi dia tidak melakukan taharah, apakah ini dinamakan salat? Secara zahir orang menyangka bahwasanya dia salat, tapi karena tidak melakukan taharah, tidak bersuci, melakukan salat tersebut dalam keadaan tidak suci, maka ini tidak dinamakan dengan salat. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudu. Bertaharah adalah termasuk syarat sahnya salat. Orang yang salat tanpa bertaharah maka tidak dinamakan melakukan salat. Ini adalah perumpamaan yang beliau bawakan untuk kita supaya kita mudah memahami ucapan beliau. Demikian pula ibadah, apabila seseorang tidak bertauhid di dalam ibadah tersebut, maka ini tidak dinamakan ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana solat, apabila tidak bertaharah, tidak bersuci, maka tidak dinamakan dengan solat. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا دَخَلَ شِرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ. Maka apabila kesyirikan masuk di dalam sebuah ibadah, ibadah tersebut akan menjadi rusak. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Sebagaimana hadath, kecil maupun besar, apabila masuk di dalam taharah, maka akan merusak taharah tersebut. Orang yang dalam keadaan suci, apabila ada hadath, baik yang kecil maupun yang besar, maka kesucian dia menjadi rusak. Syirik apabila masuk di dalam ibadah seseorang, ibadah tersebut akan menjadi rusak, akan menjadi gugur. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Tidaklah orang-orang musyrikin mereka memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka bersaksi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Merekalah orang-orang yang gugur dan terhapus amalan-amalan mereka, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di zaman Nabi SAW, mereka mengaku bahasanya mereka memakmurkan Masjidil Haram, memakmurkan Ka'bah, menghormati orang-orang yang datang ke sana, memberikan minum kepada jamaah haji yang datang ke sana. Ini adalah pengakuan orang-orang musyrikin. Allah mengatakan, tidaklah orang-orang musyrikin mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kufur. Dan Allah mengabarkan bahwasanya amalan-amalan yang mereka lakukan adalah amalan-amalan yang batal, yang terhapus. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Mereka adalah orang-orang yang batal amalan-amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Kenapa batal? Padahal mereka melakukan amalan yang besar, memberikan penghormatan kepada orang-orang yang datang untuk beribadah ke sana. Karena ibadah haji ini sudah ada semenjak zaman dahulu, bahkan sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ibadah haji ini adalah termasuk peninggalan dari Nabi Ibrahim AS yang merupakan nenek moyang dari orang-orang Quraisy itu sendiri. Meskipun sudah dirubah caranya oleh orang-orang Quraisy, jadi mereka mengaku memakmurkan masjid-masjid Allah, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang kufur sehingga Allah batalkan amalan-amalan mereka, menunjukkan bahwasanya kesyirikan, kekufuran ini bisa membatalkan amalan sebagaimana hadas ini bisa membatalkan taharah seseorang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.